Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddiq li lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abad al-abidin daharat tahirin amma ba'du. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ana fa'ana bi ulumi fid daraini amin. Ana jelaskan yang sebelumnya, yang nomor halaman 27, yang nomor 4 itu, bahwasanya yang dimaksud dengan kullu dzalika lam yakun minggu lalu itu, bahwasanya ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur, beliau zuhurnya 2 rakaat, paham? Sehingga ada sahabat bernama Dzulyadin menegur Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu itu qasar salat atau kamu itu lupa?" Paham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dzalika lam yakun." Qasar maupun lupa itu tidak terjadi sama sekali. Sehingga karena Rasulullah menggunakan kalimat kullu dzalika lam yakun, bahwasanya dua-duanya itu tidak ada terjadi sama sekali. Paham? Tetapi jika menggunakan kalimat lam yakun kullu dzalik, maka semuanya itu tidak terjadi, tapi bisa mungkin terjadi hal yang lain, salah satu dari dua itu. Sebagaimana yang sudah ana bahas di pertemuan sebelumnya, syarat-syarat itu. Faham? Sekarang masuk ke al-babur rabi, bab yang keempat, fil qasri, membahas tentang qasar. Apa itu qasar? Qasar adalah takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan bi tariqin makhsus, dengan cara yang khusus. Ya. Bitariqin maksus, dengan cara yang khusus. Lihat taklik nomor 1. Wal muradu bidzalika, yang dimaksudkan dari pengertian yang pertama itu, takhsis syai'in bi syai'in, adalah tsubutus syai'i tsani li syai'il awwal duna ghairihi. Menetapkan sesuatu yang kedua ke sesuatu yang pertama, duna ghairihi, tanpa melibatkan yang lain, tanpa melibatkan yang lain. Ini apa? Ini apa nih? Enggak enak. Udah? Wa syai'ul awal, perkara yang pertama, in urida bihil mausuf, kanal murad bisyaitani as-sifah. Perkara yang pertama, nanti dikasih contoh, jika yang diinginkan adalah mausuf yang disifati, maka perkara yang kedua namanya sifat. Wal akas, dan begitu juga sebaliknya. Jika yang pertama itu sifat, yang kedua mausuf. Jika yang kedua itu mausuf, yang pertama itu sifat. Tahu sifat mausuf gak? Na'at man'ud. Paham? Ya. Ali itu cerdas. Ali itu mausuf, cerdas itu sifat. Pokoknya ini membahas tentang sifat semuanya. Paham ya? Bitariqin makhsus, dengan cara yang khusus, yang akan kita bahas sebentar lagi. Wa yanqasimu ila haqiqi wa idhofi, dan terbagi menjadi dua. Ada qasar haqiqi, ada qasar idhofi. Itu ya. Sudah? Fal haqiqi. Maka ini diingat-ingat. Bab qasar ini semuanya kembali kepada haqiqi idhofi. Semuanya setelah ini kembali kepada haqiqi dan idhofi. Paham? Kembali kepada hakiki maupun idhofi. Ya. Fal hakiki makan al ikhtisasu fihi bihasbil waqi' wal haqiqah. Fal hakiki adalah pengkhususannya. Fal hakiki apa saja makan al ikhtisasu fihi qasar yang cara pengkhususannya bihasabil waqi' wal haqiqah, sesuai fakta dan hakikat. Qasar yang cara pengkhususannya bihasabil waqi' wal haqiqah, sesuai fakta dan hakikat. La bihasabil idhofah, bukan dengan keterkaitan. La bihasabil idhofah, bukan dengan keterkaitan ila syai'in akhar, ke sesuatu yang lain. Sudah? Jadi qasar yang hakiki ini adalah kita mengkhususkan sesuatu tersebut karena memang fakta dan realita yang ada. Paham? Bukan dengan memandang sesuatu yang lain. Kalau dengan memandang sesuatu yang lain, namanya qasrul idhofi setelah ini. Kalau memandang dengan hakikat, maka namanya qasar hakiki. Kita mengkhususkan sifat kepada orang yang disifati karena memang hakikat. Bukan lebay-lebay, bukan alay-alay, bukan manja-manja. Paham? Contoh ya. Contoh. La katiba fil Madinah illa Ali. Tidak ada penulis di kota tersebut kecuali Ali. Tidak ada penulis di kota itu kecuali Ali. Idza lam yakun ghairuhu fiha minal kuttab. Jika memang tidak ada selain Ali di kota tersebut minal kutab dari penulis. Jika tidak ada penulis selain Ali di kota itu. Idza lam yakun ghairuhu fiha minal kutab, jika tidak ada penulis selain Ali di kota tersebut. Katib fil Madinah ini adalah sifat. Yang disifati adalah Ali. Di kota Pontianak ini tidak ada yang hebat menulis kecuali Ali. Memang nama Ali ini keren-kerennya. Karena memang di kota ini tidak ada yang bisa hebat nulisnya kecuali Ali. Paham? Dan realitanya begitu. Faktanya begitu. Paham gak kamu? Kecuali ada selain Ana di kota ini. Maka gak bisa qasar hakikat. Ini bukan kata saya, kata kitab. Kalau di Balago ini rata-rata contohnya pakai Ali. Kalau Nahu Z, di sini Ana laku. Kalau pelajaran Nahu, Ana tidak laku. Paham ya? Contoh lain. La jamalata wala salihata fil Pontianak illa Zulfa. Tidak ada yang cantik, tidak ada yang soleh di kota Pontianak ini kecuali Zulfa. Qasar apa ini, Ustaz? Qasar hakiki. Berarti enggak ada yang melebihi dua ini kecuali dia. Faham? Karena memang realitanya seperti itu. Ini contoh, jangan GR kamu. Paham ya? Tetapi kalau lebay-lebay, apa bahasanya? Muji-memuji atau alay-alayan, paham? Mengeluarkan kalimat gombal, maka itu namanya qasrul idhofi. Faham? Ana hanya menyandarkan al-jamalah dan as-soleha kepada Zulfa. Bukan berarti dia tidak ada sifat yang lain. Paham? Berarti dia ini cuma cantik dan soleha. Masa gak bisa? Kan begitu. Kalau qasrul idhofi. Paham? Jelas? berarti, tapi karena di kota ini banyak yang jamalah dan solehah melebihi dia, ya kamu jangan GR. Itu kalau kasrul idhofi. Kalau kasrul hakiki berarti yang penulis itu hanya Ali. Paham? Yang jamalah, yang solehah itu hanya Zulfas aja. Yang lain enggak ada. Tetapi dia jangan boleh GR, berarti dia cuma jamalah solehah. Masak enggak bisa. Cebok enggak bisa. Paham? Bersihin rumah enggak bisa. Jadi jangan terlalu GR kamu jika dipuji sama orang pakai syair. Paham? Jelas ya? Ini namanya balagh. Rata-rata keseharian kita itu tanpa kita sadari kita memakai istilah balagh. Paham? Tanpa kita sadari. Contoh kata anak-anak muda, lawaklah laki aku, kan gitu. Cowok aku tuh paling ganteng sekota Pontianak ini. Jadi, anak-anak muda alay-alay itu. Mereka paham balagh juga ternyata. Kan gitu. Kamu jangan sampai kalah. Ini contoh ya. Itu namanya kasrul hakiki. Paham? Ada yang namanya hakiki di sini? Enggak ada. Wal idhofi. Ada berikutnya idhofi. Idhofi ini sandaran secara bahasa. Apa maksudnya kasrul idhofi? Maka nal ikhtisasu fihi bihasabil idhofa ila syai'in muayyan. Yaitu makar al-ikhtisasu fihi, qasr yang cara pengkhususannya, makar al-ikhtisasu fihi, qasr yang cara pengkhususannya, bihasabil idhofa, dengan cara menyandarkan, ila syai'in mu'ayyan, ke sesuatu yang ditentukan. Bihasabil idhofa, dengan cara menyandarkan, ila syai'in mu'ayyan, ke sesuatu yang ditentukan. Paham? Jadi kalau idhofi ini ana mengkhususkan kalimat ini kepada fulan, bukan berarti dia tidak bisa sifat yang lain. Paham? Dan juga bukan berarti orang selain dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Hanya saja pada waktu itu dia sedang melakukan ini yang ana sandarkan. Contoh, ma Ali illa qaimun. Tidaklah Ali itu kecuali sedang berdiri. Tidaklah Ali kecuali orang yang berdiri. Paham? Ini namanya qasr idhofi. Mengkhususkan Ali dengan sifat berdiri. Tetapi bukan berarti orang selain Ali enggak bisa berdiri. Paham? Kalau yang hakikat kan beda. Makatib fil Madinah illa Ali. Selain Ali enggak ada yang bisa nulis. Paham? Jelas? Selain Ali tidak ada, cuma Ali saja di kota itu. Itu namanya kasrul hakiki. Kalau kasur idhofi, bukan berarti selain Ali tidak bisa berdiri. Paham? Selain Ali berdiri, cuma pada waktu tersebut yang berdiri adalah Ali. Dan bukan berarti Ali tidak bisa duduk. Paham? Ali bisa duduk. Bukan berarti dengan kita mengidhofahkan sifat qaim ke Ali, lalu Ali tidak bisa naim, tidak bisa julus, tidak bisa ku'ud, kan? Dia bisa ku'ud, dia bisa julus, dia bisa tidur, hanya saja pada waktu tersebut dia berdiri. Karena pada waktu itu dia berdiri, maka kita mengkhususkan sifat berdiri kepada Ali. Faham? Ini namanya apa? Kasrul idhofi. Jangan dilupa. Ingat-ingat dua istilah ini. Karena kalau kalian lupa dua istilah ini, maka susah. Ai annalahu sifat sifatul qiyam la sifatul qu'ud. Paham? Bahwasanya dia itu mempunyai sifat berdiri, tidak sifat duduk. Pada waktu tersebut si Ali mempunyai sifat berdiri, tidak sifat duduk. Walaisal gharad, tetapi bukan tujuan. Tujuannya adalah bukan nafyu jami'i sifat, menafikan sifat-sifat yang lain. Bukan berarti Ali enggak bisa duduk. Bukan berarti Ali enggak bisa tidur. Paham? Kita tidak menafikan sifat yang lain. Anhu dari Ali, ma ada sifat al-qiyam selain sifat qiyam. Kita tidak menafikan sifat qiyam. Paham? Seperti sifat 20 bagi Allah. Paham ya? Bukan berarti Allah tidak memiliki sifat selain 20. Bukan. Dalam Asma'ul Husna ada berapa? 99. Paham ya? Sifat 20. Tidak ada di dalam sifat 20 Allah itu Rahman, Rahim. Tidak ada. Paham? Tidak ada mutakabbir, ya sobur. Bukan berarti kita menafikan sobur. Paham? Itu kan sifat wajib bagi Allah. Berarti Allah enggak wajib sabar gitu. Bukan. Paham? Qasrul idhofi. Kenapa harus 20? Karena 20 ini adalah yang inti. Ketika orang awam sudah paham sifat 20, maka imannya sudah mantap. Dia enggak mungkin terkecoh dengan nabi-nabi palsu. Dia enggak akan mungkin terkecoh dengan tuhan-tuhan palsu. Paham? Baru Asmaul Husna. Namanya kasrul idhofi. Paham kalian? Itu gampang balaghah. Gampang. Apa susahnya? Tidak ada yang sulit. Jelas? Ada pertanyaan? Wa kullun minhuma yanqasimu ila, dan setiap dari keduanya itu, yaitu kasrul hakiki dan kasrul idhofi, terbagi menjadi dua. Ada qasr sifat ala mausuf, ada qasr mausuf ala sifat. Qasr sifat ala mausuf terbagi, itu yang pertama. Qasr sifat ala mausuf mengkhususkan sifat kepada yang disifati. Paham? Ini terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki, ada yang idhofi. Nanti gitu juga qasr mausuf ala sifat terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki, ada yang idhofi. Anda tidak perlu jelaskan panjang lebar. Nanti yang penting ini dasar, kalian bisa lihat di kitab yang lebih besar. Paham? Jadi Anda jelaskan secara gambaran saja. Kalau qasr sifat ala mausuf secara hakikat berarti menyandarkan sifat kepada yang disifati, dan tidak ada orang lain yang memiliki sifat tersebut. Contoh, ini la farisa illa Ali, ini contoh qasr sifat ala mausuf yang hakiki. Paham? La farisa illa Ali, tidak ada penunggang kuda yang lebih baik kecuali Ali. Ali lagi. Nah, tidak ada penunggang kuda yang baik kecuali Ali. Nah, penunggang kuda itu adalah sifat. Ali adalah mausuf yang disifati. Qasr sifat ala mausuf mengkhususkan sifat faris kepada mausuf. Mausufnya siapa? Mausufnya siapa? Ali. Mengkhususkan faris kepada Ali. Secara hakikat, kalau ini qasr sifat ala mausuf al-hakiki, berarti kesian yang sana nih. Terganggu suara anda enggak? Enggak ya? Hah? Suara anda lantang enggak? Enggak bisa kalau suara pelan-pelan tuh enggak enak. Anda aja enggak paham kalau suara enggak enak. Enggak. Tapi kalau suara anda gede, itu kesian yang di sana. Biar alam-alam goib pun ikut belajar kan gitu. Kalau Ustaz Muhammad Al-Haddad itu, jangankan kami, batu pun paham. Karena suaranya kedengaran radius 10 kilo. Ustaz Muhammad Al-Haddad, tahu? Guru kita ngajar balaghah. Tidak ada yang tidur, teriak itu. Paham ya? Gak apa-apa ya. Jawa suka deh dapat ilmu. Kalau secara hakiki berarti tidak ada penunggang kuda yang lain kecuali Ali. Paham? Jelas ya? Ini secara hakiki. Seperti tadi. Apa? La jamala illa Ali. Tidak ada yang ganteng di kota ini kecuali Ana. Contoh. Ini namanya mengkosorkan sifat kepada mau. Ganteng itu adalah sifat. Mausuf Ana. Yang disifat. Sifati. Secara hakikat ya sudah gak ada yang ganteng. Punya Ana. Termasuk suami kalian di bawah Ana nanti. Kan begitu. Kalau kamu menganggap hakiki. Paham? Kalau Ana hakiki dan istri Ana menganggap hakiki. Ya jangan tersinggung, tinggal dibalikkan. Ah, itu cuma idofi. Kan begitu. Jangan merasa GR lah kamu. Apa Habib Ali Induan ini? GR banget. Bukan GR, otak kamu aja yang di bawah. Kan begitu. Jangan dibilang hakiki. Kalau merasa enggak terima, ya tinggal dibilang kosor idofi. Gitu saja. Apa susahnya? Paham? Yang tersinggung berarti belum paham ya. Maka yang tadi Ana bilang jangan dilupakan yang hakiki dan idofi. Ada yang tersinggung? Tidak. Berarti Ana setelah ini Ana muji-muji diri Ana sendiri, jangan merasa tersinggung. Ya, ya Allah Habib Ali kok gitu. Ya siapa lagi yang memuji Ana kecuali Ana sendiri kan begitu ya. Itu contoh aja ya. Kalau itu secara hakiki. Ini ada catatan Ana dulu. Kalau idofinya yang kasar sifat ala mausuf berarti menghukumi sifat itu hanya dimiliki oleh mausuf dan tidak menjalar pada mausuf yang lain. Paham? Ya kebalikannya kalau kasar idofi. Misalnya la farisa illa Ali. Ya selain Ali mungkin ada yang bisa menunggangku. Udah hanya saja pada waktu itu yang ngomong ini ngefans sama Ali mungkin. Atau dia menganggap yang paling bagus main kuda adalah Ali misalnya. Tapi bukan berarti di kota itu tidak ada orang lain yang bisa memain kuda kecuali Ali. Ada yang lain, Muhammad bisa, Zaid bisa, Umar bisa. Mungkin kualitasnya di bawah Ali semua. Jadi walaupun kamu menganggap kasur idofi, tetap Ana di atas suami kalian nanti. Kan begitu. Kena lagi kan. Itu maksudnya di sini. Namanya juga kok kosor. Paham? Di mana-mana murid enggak bisa ngalahin ustadnya. Ini bukan kalam mana, ini kalam yang ngarang kitab ini, Ustadz Salahuddin Hasyim. Beliau bilang di mana-mana murid enggak bisa menang lawan ustadnya. Walaupun ustadnya salah harus menang. Ya, kata beliau, Ustadz Salahuddin ini lucu orangnya. Yang ngarang kitab ini lucu. Pokoknya kita paling senang pelajaran beliau. Ana kami belajar sama beliau itu kitab balaghah. Namanya apa ya? Mawahibur Rabbaniyah. Diajarin enggak di sini? Warna hijau. Al Mawahibur Rabbaniyah, Syarah Nizam Al-Imriti. Itu karya beliau pertama ini. Baru Zubar, baru ini banyaklah. Dan kita belajar langsung sama pengarangnya. Kalau sekarang tidak. Udah ustaz lain yang ngajar. Beliau ngajar kelas tinggi. Lucu beliau itu. Pokoknya kita paling senang pelajaran beliau. Ya kayak kamu inilah, kalau ustadznya lucu kan seneng ya. Kan gitu. Coba ustadznya galak, apa rebutan duduk paling belakang. Tapi kalau ustadznya lucu enggak ada yang sob 2, sob 1 semuanya. Kan gitu. Sama seperti Ana juga gitu, lucu. Tapi hebatnya, beliau kalau ngelawak, beliau enggak ketawa. Itu yang hebat. Paham? Itu hebatnya. Jadi kita enggak ngantuk, paham? Itu ini yang apa? Yang ngarang kitab ini. Salahuddin Hasyim, insyaallah. Orangnya pintar, insyaallah. Ya kalau antum ditakdirkan Allah bertemu sama beliau, ya asik belajar sama beliau, asik. Selesai ya yang pertama, paham? Intinya kasar sifat ala mausuf yaitu sifat mengkhususkan sifatnya kepada yang disifati. Yang kedua, kasar mausuf ala sifat. Mengkosorkan yang disifati kepada sifatnya. Mausufnya duluan, baru yang disifat. Mausufnya duluan, baru sifatnya. Kalau yang di atas, sifatnya duluan, baru mausufnya. Paham gak? Contoh, wama Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Lah, Muhammad itu adalah mausuf, sifat adalah rasul adalah sifat. Qasrun mausuf, qasr mausuf ala sifat. Paham enggak? Jelas, sama aja sih hukumnya. Cuman kalimatnya aja dibolak-balik. Kan begitu. Kalau secara hakiki, coba lihat di sini. Apa enggak? Tergantung kalimat. Sama aja. Apa susahnya? Bentar. Kalau secara hakiki, secara hakikat, yang qasr mausuf ala sifat berarti menghukumi mausuf itu hanya memiliki satu sifat. Itu secara hakiki. Paham? Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Kalau dilihat secara hakiki, bahaya. Karena nabi itu cuma rasul, berarti enggak ada yang lain. Berarti nabi enggak boleh mati. Mati kan sifat. Nabi enggak boleh makan, enggak boleh minum. Namanya juga rasul, bahaya berarti. Tapi kalau secara idhofi, maka nabi itu rasul tetapi memiliki sifat yang lain, termasuk meninggal. Nabi juga boleh meninggal. Berarti ayat ini adalah qasr mausuf ala sifat bihasabil idhofi. Beda itu. Makanya ana cuma kasih contoh pembahasan panjang lebar di kitab yang lebih tinggi di atas ini. Termasuk Balaghah, ini kan namanya kitab Al-Balaghah atau Jawahirul Balaghah atau Uqudul Juman, itu dibahas. Paham apa sih perbedaannya? Itu tadi bedanya itu. Kalau qasr hakiki berarti hanya menisbatkan sifat kepada mausuf. Berarti mausuf hanya punya satu sifat. Contoh, Zulfa ini tukang masak. Berarti dia enggak bisa yang lain. Dia enggak bisa bersih-bersih kalau qasr hakiki. Faham? Wa ma Zulfa illa tabbah. Dan tidaklah Zulfa itu kecuali tukang masak. Apa nih beb? Hakiki idhofi hakiki, alamak menyinggung. Karena apa? Menyinggung cuma bisa masak, yang lain tak bisa, nyapu tak bisa, nyuci tak bisa. Apalagi cebok tak bisa, makan tak bisa, minum diambilkan, makan disuapkan, macam-macam. Itu namanya satu sifat saja. Tetapi kalau bihasa bil idhofi berarti memang pada waktu itu dia tukang masak. Bukan berarti dia ini tidak mempunyai sifat yang lain. Dia juga bisa yang lain, bisa masak, bisa nyuci, bisa benarkan motor, bisa membongkar mobil, benarkan kipas angin, AC, servis kulkas pun bisa. Paham? Contoh aja ini. Itu ya. Jadi secara hakiki dan idhofi terbagi menjadi dua. Ada qasr sifat ala mausuf, ada qasr mausuf ala sifat. Qasr sifat ala mausuf ada dua, hakiki idhofi. Qasr mausuf ala sifat pun ada dua, ada hakiki dan idhofi. Wal qasr al idhofi selesai ya. Ini qasr hakiki selesai. Kalau yang tadi itu qasr hakiki punya, qasr idhofi juga punya. Sekarang qasr idhofi, qasr hakiki tidak ada. Wal qasr al idhofi yanqasimu bi'tibari halil mukhatab ila thalathati aqsam. Dan qasr idhofi itu terbagi menurut keadaan yang diajak berbicara, terbagi menjadi tiga macam. Ya. Yang pertama, qasr ifrad. Idza ataqadal mukhatab asyarika. Jika menyangka mukhatab itu ada syarikah. Begini, ana kasih contoh. Lihat ta'liqnya nomor 3 bawah itu. Ya. Contoh gini. Ini siapa namanya? Masbuk. Hah? Atika ini siapa? Farah. Oh, Farah ini. Ini Tika, Farah. Siapa namanya? Zulfa. Mereka bertiga ini punya sifat yang syarikah. Syarikah itu tiga-tiganya sama-sama memiliki. Apa misalnya? Hebat main tabak. Nah, tahu ini? Mainan anak kecil. Atau hebat main karet. Atau hebat memasak. Atau hebat mencuci. Pokoknya mereka bertiga ini bisa. Ini bisa mencuci, ini bisa mencuci, ini bisa main, ini bisa main. Tiga-tiganya hebat. Maka Ana mengatakan yang paling hebat bermain kelereng, yang paling hebat memasak adalah Farah. Paham? Bukan berarti Farah tidak bisa memiliki sifat yang lain. Dan bukan berarti selain Farah tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci. Zulfa, Tika bisa. Faham? Berarti ini namanya kasur idhofi. Tetapi kasur idhofi ana kasrul ifrad. Ana khususkan dia saja. Yang duanya ana enggak mau. Faham? Imma masakannya enggak enak, imma cuciannya jelek, kotor, imma permainannya jelek. Faham ini deh? Macam-macam lah. Pokoknya yang paling bagus sih cucian punya Farah. Yang lain enggak ada. Ini namanya kasrul idhofi, kasrul ifrad. Faham? Jelas enggak? Tiga-tiganya ini ada. Hanya saja Ana khususkan satu saja. Karena Ana memang suka masakan dia. Yang lainnya gosong. Enggak enak. Paham? Contoh itu ya. Coba lihat takliknya. Ka'an ya takidal mukhatab. Ya. Ini contoh yang pertama. Diyakini mukhatab anna Zaidan katib syair munajjam. Ini ada dua contoh. Z itu dia katib ya, syair ya, ahli nujum juga, wa munajjim ya. Katibun wa syair wa munajjim. Fataqulu fi nafi dzalikal i'tiqad ma Zaidun illa katib. Ya. Maka kau katakan untuk menghapuskan keyakinanmu, Anda bingung. Zulfa ini dia ini bisa apa ya? Dia ini katib, syair, apa ahli nujum? Ahli bintang, bingung Ana. Paham? Ana tanya kepada ustazah, ya apa Zulfa? Kata ustazah, enggak. Si Zulfa ini, maaf, ma Zulfa illa katib. Paham? Si Zulfa itu hanya katib. Ini contoh satu orang punya sifat yang banyak. Itu yang pertama. Fihin dalam waktu itu annahu muttasifun bil awal faqat. Dia bersifat dengan sifat yang pertama saja. Yang pertama tadi disebutkan katib. Berarti dia cuman katib. Dia bukan syair, dia bukan munajjim. Faham enggak? Jelas ya? Ini yang pertama, satu orang punya sifat yang banyak. Wasani, yang kedua itu yang tadi ana contohin. Z, Umar, Khalid, Farah, Tika, Zulfa, yang barusan ana kasih contoh. Ishtaraku fi sifati syair. Mereka ini bertiga ini hebat syair. Syairnya hebat. Tika hebat syair. Zulfa hebat juga syair. Si Farah juga paling hebat syairnya. Mereka adu syair, adu pantun. Ini contoh yang kedua. Kalau contoh yang tadi, Zulfa punya sifat yang banyak. Kalau ini contohnya mereka bertiga punya sifat yang sama-sama. Sebagaimana yang ada kata-kata. Fa'ina katakul fina fidalikul itikot. Maka anak ngomong. Untuk menafikan itikot tersebut. Tidak mungkin nih. Pasti ada salah satu dari mereka bertiga yang paling hebat. Atau dua dari mereka ini cuman ulu-ulu ya. Cuman ul-ul. Hanya ada satu dari mereka bertiga yang paling hebat syairnya. Maka Anda katakan, ma syair illa Zaid. Ma syair illa Farah misalnya. Tidak ada syair itu kecuali Farah doang. Ini berdua bukan. Paham ya? Jelas kamu. Ini namanya kasrul idhofi, kasrul ifrad. Faham enggak? Sumi hadzal qism kasrul ifrad. Dinamakan pembahasan ini adalah kasrul ifrad. Mengapa? Li'annal mutakallim nafa bihi syarika. Karena yang berbicara menafikan asyarika. Syarika itu syarika tadi, banyak-banyak tadi itu. Al-mu'taqidah yang diyakini. Wa afrada mausufan dan memufradkan satu sifat. Setelah syarikah, ana meyakini ada syarikah, ada 3 pekerjaan, ada 5 pekerjaan, lalu ana mengkhususkan satu sifat bisifatin wahidah atau sifatin miwsufin wa dengan satu sifat atau sifat kepada satu orang saja. Faham ya? Itu namanya kasrul ifrad. Yang kedua kasrul qalab. Kalau kasrul qalab ini menyindir idza taqadal akas, jika yang meyakini adalah kebalikannya. Contoh, ini kasrul qalab ya. Zulfa ini masya Allah, orangnya cantik luar biasa, tidak ada yang mengalahkan dia. Nah, dia GR, padahal maksud ana kasar kolab, kebalikannya dia jelek. Paham? Kenapa beb? Biar enggak tersinggung. Kan banyak, kamu sering ngomong gitu kan setiap hari. Masya Allah, anak orang kaya kamu ini, padahal miskin. Ya, siapa? Ya apa Zulfa itu? Oh masya Allah budak beb, pintar, paling pintar sekelas. Kan pakai nada khusus kan kalau ngomong gitu. Paham enggak? Biasanya kan pakai nada khusus. Kalau hakikat ya, masya Allah beb, anaknya pintar. Berarti memang pintar. Tapi ngomong, masya Allah beb, pintar, betul-betul pintar budak. Berarti ini maksudnya adalah bodoh bala. Kan begitu. Paham? Ini namanya kasar kah? Ini enggak usah dibahas panjang lebar lah, ta'liknya nanti baca sendiri itu ya. Nomor 3 kasr ta'in. Kasr ta'in idza taqada wahidan ghaira muayyan. Apa itu kasr ta'in? Jika meyakini satu tapi tidak ditentukan. Ya. Tidak ditentukan. Coba lihat ta'liknya ini. Contoh lihat maksudnya kaniya taqidal mukhatib. Kaniya taqidal mukhatab. Seandainya yang diyakini yang diajak berbicara anna syair Z au Amr au Khalid min ghairi ta'in. Syair ini antara 3, Farah, Zulfa atau Tika. Tapi ana ndak tentuin. Faham? Kalau yang pertama itu ana tentuin. Kalau yang ketiga ini ana ndak tentuin, ana tentukan. Paham, bingung mau nentuin siapa. Maka ana khususkan fatakul ma syair illa Z. Tidaklah ada penyair kecuali Z. Awalnya enggak ana tentukan. Tiba-tiba ana tentukan. Faham? Beda dengan pertama. Kalau kasul ifrat itu sudah ana tentukan pertama kali. Ana sudah lihat. Ana sudah meraba-raba. Faham? Ini namanya kasr ta'in. Ya. Wasumya hadzal qisim qasru ta'in. Dan dinamakan qisim ini adalah qasr ta'in. Kenapa dinamakan qasru ta'in? Li'annal mutakallim, karena yang berbicara ayyadal mausuf menentukan yang disifati alladhi huwa ghairu mu'ay, ya, yang tidak ditentukan. Dia menentukan sifat yang tidak ditentukan. Kalau yang pertama, ana sudah menentukan, ana sudah meraba-raba di antara mereka bertiga ini Farah yang paling masya Allah. Kalau yang ketiga ini tidak, langsung ditentukan. Faham? Ini ya. Ini namanya kasruta ta'in. Awi sifat allati hiya ghairu muayyana indal mukhatab. Atau sifat yang tidak ditentukan bagi mukhatab. Sifat yang tidak ditentukan untuk mukhatab. Tidak tahu pokoknya. Ini namanya kasruta ta'in. Walul kasar turuk. Dan kasar itu punya macam-macam cara. Dan untuk qasar turuk ada macam-macam cara. Minha diantaranya, diantara cara qasar adalah satu, an-nafyu wal istithna. Dengan menggunakan huruf nafi, adat nafi dan juga istithna. Contoh, in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia kecuali malaikat yang mulia. In hadza, tidaklah orang ini illa malakun karim, kecuali malaikat yang mulia. Tahu kamu ayat ini cerita tentang apa? Nabi Yusuf itu orang paling ganteng. Ya. Singkat cerita, Siti Zulaikha ini biasa pengen mempamerkan Yusuf kepada ibu-ibu arisan yang lain. Ini laki aku nih, lawang. Paham? Itu Siti Zulaikha sebelum taubat ya. Sebelum taubat ceritanya. Siti Zulaikha ini sangat cinta sama Yusuf. Tapi Nabi Yusuf gak mau. Karena waktu itu dia masih belum beriman kepada Allah. Dan sudah punya suami. Tapi karena ngejar-ngejar Nabi Yusuf, itu pengen membuktikan ke tetangga-tetangga bahwasanya saya punya laki-laki simpenan ganteng. Masa sih gak percaya saya? Ya sudah, besok kamu datang ke rumahku, kita makan-makan, nanti saya suruh Yusuf keluar, kamu lihat sendiri betapa gantengnya beliau. Datang puluhan ibu-ibu besok, dikasih buah sama pisau, buah apel. Ibu-ibunya disuruh motong sendiri, paham? Ketika mau memotong, Nabi Yusuf keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar, semua ibu-ibu yang ada di situ semuanya terperangah, terperongoh, takjub dengan kegantengan Yusuf. Sampai mereka tuh sambil memotong buah apel, sampai tidak sadar mereka memotong jari mereka sendiri. Motong apel, lihat Yusuf lewat, lihat Habib Ali Hinduan lewat. Ya. Yeah. Apel yang dipotong tidak sadar, tangan yang dipotong. Nah, itu dalam Al-Quran itu. Fakat ta'ats aidiyahunna. Mereka sampai memotong tangan-tangan mereka. Tidak sadar. Waqalat, mereka mengatakan apa? Mahada basyar. Ini bukan manusia. In hada illa malakun karim. Ayat sebelumnya, mahada basyarun. Ini bukan manusia. In hada illa malakun karim. Tidaklah dia ini kecuali malaikat yang mulia. Saking gantengnya mirip malaikat. Padahal ibu-ibunya tidak pernah melihat malaikat, kan gitu. Apa pernah lihat malaikat ibu-ibunya? Cuman kiasan aja saking ganteng. Apa ada orang ganteng zaman sekarang sampai motong-motong tangannya? Tidak ada. Nabiullah Yusuf ini mengkhususkan ganteng kepada Nabiullah Yusuf ketampanan. Dengan cara apa? Dinafikan dan juga pakai istisna. Itu terpotong itu. Tambah, nafinya tidak ada. Nafinya mahada basyar. Ya, itu di dalam surah Yusuf. Banyak orang kalau ibu-ibu hamil minta amalan biar anaknya ganteng, baca surah Yusuf. Setiap malam Yusuf dibaca terus. Kalau perempuan dibacakan surah Maryam. Tiap malam surah Maryam dibaca terus. 9 bulan 10 hari surah Maryam. Tidak pernah baca surah yang lain. Itu mak-mak sekarang gitu. Biar apa? Biar ganteng. Bagus, gak ada salahnya. Tapi dipikirkan ganteng, solehnya enggak. Yang penting ganteng, yang penting yang penting ganteng lah. Gak ada mikir biar soleh, biar rajin sholat, biar hafal Al-Quran. Malah pernah di salah satu tempat, Hari Tanu diundang. Di Pontianak gak salah. Hari Tanu tahu? Hari Tanu Murtadin ya. Diundang, begitu selesai menyampaikan tausiah, Ustadz Hari Tanu ini keluar. Begitu keluar, sisa minumannya direbutin sama orang audien hadirin yang ada di sini. Ditanya, ngapain kamu berebut minuman Hari Tanu? Iya, ini kan bekas minumannya Pak Hari Tanu. Biar anak saya bisa kaya raya seperti Pak Hari Tanu, katanya. Jadi dia berharap biar anaknya seperti Pak Hari Tanu. Hari Tanu emang kaya, tapi murtad. Paham? Bukan agama Islam. Itu zaman sekarang. Yang difikirkan dunianya dulu. Akhirat mah belakangan. Kalau ada laki-laki ngelamar, ditanya apa? Pekerjaanmu apa? Kan gitu. Kamu itu kerja apa? Saya kerja kuli bangunan. Ya Allah, kuli bangunan. Malu aku. Kan begitu. Paham? Enggak. Itu kalau laki-laki yang datang. Tanya, kamu kerjanya apa? Saya jualan pulsa. Jualan pulsa? Allah malu aku. Masa aku Pak RT di sini dapat menantu jualan pulsa? Padahal jualan pulsa omsetnya satu bulan bisa 7-10 juta. Enggak. Tapi kalau yang datang, kamu kerjanya apa? PNS. Ahlan wa sahlan. PNS gajinya di Pontianak 1.400.000. Ayo, lebih besar mana gaji jualan pulsa atau yang PNS? Jual pulsa 7 juta, 10 juta. Tiap hari orang beli kota. Tiap hari orang beri pulsa. Jadi bayangin, kalau satu pulsa itu untungnya 1.000 rupiah, satu hari 100 orang ngisi pulsa, dapat berapa? 100.000. Belum kuotanya. Paham? Tambah lagi jual minyak wangi misalnya, tambah-tambahan di situ headsetnya itu. Anggaplah satu hari untung 200.000. Satu bulan 6 juta. PNS 1.400.000. Itu zaman sekarang ini. Paham? Kamu apa? Oh, saya Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz, enggak ada kerja. Enggak ada, saya cuma ngajar kata dia. Pengangguran dong. Iya, saya pengangguran. Get out kata dia. Karena enggak kaya kata dia. Padahal dia enggak tahu Habib Ali tiap malam diundang terus. Diundang mandiin jenazah. Iya. Ana lebih banyak undangan mandiin jenazah daripada undangan tausiah. Mandiin jenazah kadang 300. Ini kita enggak masang tarif enggak. Orang kasih alhamdulillah, enggak ya udah. Tapi alhamdulillah setiap anu dikasih terus. Satu hari 300, 500, satu bulan 4 juta. PNS berapa ya? Pergi jam 7, pulang jam 5 sore. Balik-balik udah bau asam badan. Kalau kita kan siang bisa ketemu istri, sore ketemu istri, malam jalan-jalan nasi goreng. Apa kurang so sweet nih kasih Pak Ustadz ini? Kan begitu. Itu zaman sekarang. Itu kalau datang laki-laki. Kalau yang datang perempuan, Allah cantik menantu aku. Itu. Yang dilihat cantiknya dulu. Nggak dilihat Allah solehannya istri apa menantu. Ini ditanya, mana calon kamu? Itu mak, cantik apa bukan? Oh cantik mak. Nggak ada yang nanya, rajin sholat apa tidak? Bisa baca Al-Quran apa tidak? Nggak ada. Zaman sekarang udah nggak ada. Sangat susah. Ada tapi ya. Mudah-mudahan emakmu seperti itu semua. Yang kedua bukan yang pertama. Yang menanya kan, menantumu itu apa rajin sholat apa tidak? Itu yang ditanya. Paham? Kembali ke kitab. Yang kedua pakai innama. Contoh, innamal fahim Ali. Ali lagi. Yang faham itu hanyalah Ali. Berarti ini kasrus sifa ala mau mausuf. Kasrus sifa ala mau mausuf. Ya. Fahim itu sifat, Ali itu mau mausuf. Hakiki apa idhofi? Ya terserah kamu mau hakiki apa idhofi. Paham? Berikutnya ataf. Pakai ataf juga bila. Bila, aubal, aulakin. Ini huruf-huruf ataf semua. Contoh, in ana nathir la nadhim. Saya ini ahli kalam nasar, bukan ahli nadhom. Nasar itu, ini kitab ini nasar. Kalau nadhom itu syair. Nadhom imriti. Paham? Nadhom apa? Nadhom maksud. Nadhom zubat. Nadhom alfiya. Itu nadhom. Kalau nasar itu, ini nasar. Ini nasar. Paham? Syair-syair itu nah. Nadhom. Ini nah, nazar. Burda itu nadhom. Burda itu nadhom. Kalau Nurul Yakin nah, nazar. Isinya sama. Sama-sama memuji Nabi, menceritakan sejarah nah, Nabi. Hanya saja burda dibentuk dalam bentuk nadhom, Nurul Yakin dibuat dalam bentuk nah, nazar. Kalau untuk majelis taklim, qasidah-qasidah, enak baca nadhom. Jangan baca nah, nazar. Gak nyambung nanti Nurul Yakin dijadiin kosida. Tapi kalau untuk taklim pakai Nurul ya Yakin. Kalau pakai burda bisa, tapi ya lebih enak pakai nasar kalau tak taklim. Paham? Karena terlalu tinggi sastranya kalau pakai nadhum. Ini saya ini nasir bukan nati. Saya ini ahli nasar bukan ahli nadhum. Pakai atof. Atofnya mana? La. Berarti ini kasar. Bisa kasar ini. Mengkhususkan sifat nah nasir kepada ana. Wa contoh lain, ma ana hasib bal katib. Saya ini bukan tukang hitung, tetapi tukang catat. Saya ini bukan ahli hitung, tapi ahli catat. Nah, itu ya. Bal itu atof. Wa taqdimu ma haqqu ta'khir. Dan juga mendahulukan yang sebenarnya diakhirkan. Mendahulukan yang sebenarnya diakhirkan. Contoh, iyyaka na'budu. Ini namanya qasr. Berarti mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya na'buduka. Harusnya na'buduka. Kenapa? Karena iyyaka itu maf'ul bih. Maf'ul bih masa ditaruh di awal. Apa arti na'buduka? Kami menyembah. Yang menyembah siapa? Kami, kita. Yang disembah siapa? Allah. Harusnya maf'ul bih ditaruh di depan. Seperti akala Muhammadun arus. Arus adalah maf'ulun bih, ditaruh di belakang. Paham? Sama, harusnya na'buduka. Tetapi ini ditakdim, iyyaka na'budu. Paham? Di samping ini adalah takhsis, ini juga qasr. Di pelajaran sebelumnya kan ada itu. Takhsis kan? Fi takdim wa ta'khir. Kenapa ditakdim? Karena takhsis halaman 27 itu. Saya masih ingat tadi Anda sebut takhsis. Iyyaka na'budu, mengkhususkan penyembahan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah yang kedua, mengqasar sifat ala mengqasar mausuf ala sifat. Yang disifati Allah, sifatnya adalah menyembah. Faham? Ini bisa juga termasuk dalam qasar. Kalau ini jelas hakiki, enggak ada idhofi. Faham? Masa kita nyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Berarti hakiki tidak ada yang lain selain Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Sama itu qasar. Pakai qasar yang pertama. Yang berapa? Yang pertama, an-nafyu wa istis. Nafi dulu, la ilaha. Pakai istisna illallah. Paham? Qasar itu namanya, mengkhususkan sifat yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Jelas. Ini namanya qasar, yaitu takhsis syai'in, bisa mengkhususkan sesuatu, mengkhususkan nama ilah bisyai'in kepada Allah Subhanahu wa taala bitariqin makhsus, dengan cara yang khusus, itu cara nafyu wal istisna. La ilaha illallah berarti mengkhususkan ilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh pakai ilah. Yesus tidak boleh ilah. Paham? Buddha, Siddhartha Gautama tidak boleh ilah. Hanya Allah yang berhak dipanggil pakai kalimat ilah. Paham? Dan contoh-contoh yang lain. Wallahu a'lam bishawab.